love you. Saya juga cinta sama kalian ya. Sebuah nomor lagu anak pertama. Aduh, makasih Mas ya. Ini aku gembira yang kutunggu tiba. Anakku lahir sudah. Hai anakku yang pertama. Curah.